kau ingat aku yang dulu pernah di hatimu. Masihkah kau ingat aku yang dulu pernah kau miliki? Ku telah selesai semua yang terjadi.